Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa kembali bermajlis di majlis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian Sahih Muslim karya Al-Imam Abdul Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah. Kita masih pada pembahasan hadisnya Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu taala an tentang aujuhun nasihah, tentang bentuk-bentuk nasihah yang diperintahkan di dalam Islam, di mana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau menjelaskan dalam hadis yang singkat, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihah. Tidak akan tegak, tidak akan nampak agama Islam ini tanpa nasihah. Dengan nasihah inilah akan nampak agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan meninggalkan nasihah, maka kita secara tidak langsung telah meninggalkan agama Islam itu sendiri, wal'iyadzu billah. Wa taqaddama ma'ana, dan telah lewat pada pertemuan yang lalu, tiga jenis nasihah yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada an-nasihah lillah, waqad bayyanna. Ada an-nasihah li kitabillah, taqaddamal kalamu alaih. Dan yang terakhir, an-nasihah li rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga sudah kita jelaskan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang jenis yang keempat, an-naw'ur rabi', jenis yang keempat dari jenis an-nasihah adalah an-nasihatu li'a'immatil muslimin. Nasihah yang ditujukan kepada a'immatul muslimin, imam-imam kaum muslimin. Lafaz ini, a'immatil muslimin, seperti yang tersebut dalam lafaz hadisnya, wali a'immatil muslimin, ini memiliki dua makna seperti yang disebutkan oleh al-imam al-khattabi rahimahullah, dinukil oleh al-imam an-nawawi rahimahullah dalam syarah sahih muslim beliau. Makna dari a'immatul muslimin mencakup dua golongan manusia. Yang pertama, al-umara. Yang pertama, al-umara, para penguasa. Baik dengan sistem monarki, dengan kepemimpinan tertinggi dipegang oleh raja dan anak keturunannya, atau sistem kepemimpinan yang puncak kepemimpinan berada di tangan seorang presiden. Seperti di negara kita, negara yang tergolong republik, bukan sebuah kerajaan monarki. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Pemimpinnya disebut dengan presiden atau kekaisaran dengan apa namanya jabatan tertinggi yang menjalankan roda pemerintahan, perdana menteri. Apapun itu, semuanya masuk dalam kategori al-umara, para penguasa. Dari pemimpin tertinggi dalam sistem pemerintahan yang ada, berikut jajaran-jajaran mereka sampai tingkat terendah. Dari presiden sampai kepala desa. Masya Allah, jazakumullahu khairan. Naam, semua masuk dalam kategori al-umara. Makna yang kedua, termasuk bagian a'immatul muslimin, adalah al-ulama, para ulama, para pembawa ilmu. Mereka termasuk dalam makna a'immatil muslimin, imam-imamnya kaum muslimin. Kalau umara, para penguasa, ini pemimpin kaum muslimin dalam urusan dunia. Sementara para ulama, mereka adalah pemimpin kaum muslimin dalam urusan agama. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Tayyib. Dua-duanya berhak untuk mendapatkan an-nasihah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini. Bagaimana bentuk nasihah li'a'immatil muslimin? Karena makna a'immatul muslimin ada dua, maka kita sebutkan satu persatu. Untuk golongan yang pertama, wa minan nasihah li'ulatil umur wa umara'il muslimin. Di antara bentuk nasihat terhadap para penguasa, ta'atuhum fil ma'ruf, mentaati mereka dalam kebaikan. Mentaati mereka dalam kebaikan. Aturan-aturan, kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh pemerintah, yang di situ adalah kebaikan dan tidak ada unsur pelanggaran syariat, maka hukum asalnya kita wajib mentaati mereka. Ini berdasarkan ayat di dalam Al-Quran, Surat An-Nisa ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini dibuka dengan panggilan nida bil iman, dengan panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Menunjukkan apa? Menunjukkan perkara yang akan disebutkan dalam lanjutan ayat ini, minal iman, termasuk bagian keimanan, termasuk ciri seorang mukmin yang baik, termasuk bentuk ibadah taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَاسْغِي سَمْعَكَ بِهِ. Kalau engkau melihat, menjumpai sebuah ayat diawali dengan kalimat يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَاسْغِي سَمْعَكَ بِهِ, pasang baik-baik pendengaranmu. Ya. Setiap ayat yang diawali dengan panggilan keimanan, kata Ibnu Mas'ud, fasghi sam'aka bih, pasang baik-baik pendengaranmu. Kenapa? Karena yang akan disebutkan dalam lanjutan ayatnya berkaitan dengan keimanan kita. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dengan ketaatan mutlak. Wa ati'ur rasul, dan taatilah rasul alaihi salatu wassalam, sama dengan ketaatan yang mutlak. Karena Allah mengulang lafaz ati'u, tidak cukup dengan huruf wawu ataf saja. Harusnya kan cukup. Ya toh? Ya kan enggak? Harusnya kan cukup. Ati'ullaha war rasul. Itu kan sudah cukup tanpa mengulangi fi'ilnya. Tapi di sini Allah mengulang kembali lafaz ati'u pada haknya rasul untuk menjelaskan ta'atur rasul ta'atun mutlaqah. Ketaatan kepada rasul bersifat mutlak. Wa ulil amri minkum. Nah, giliran menyebutkan pihak yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan taatilah ulil amri di kalangan kalian. Tafsir yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama seperti yang disebutkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, humul umara, mereka adalah para penguasa. Allah tidak mengulangi kalimat ati'u untuk haknya penguasa. Menunjukkan apa? Muqayyadah. Ketaatan kepada penguasa ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Bil ma'ruf. Ya. Harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Bentuk nasihat kepada mereka, taati perintah mereka bil ma'ruf. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ta'atul umara, mentaati penguasa, salasatu anwa', ada tiga macam. Yang pertama, ayyamuru bi ta'atillah wa ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam. Penguasa memerintahkan untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul alaihi salatu wassalam. Ini penguasa memerintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Fahada wajibun imtithaluhu. Jenis yang pertama ini wajib dilaksanakan. Di samping karena itu ketaatan kepada Allah, juga ketaatan kepada Rasul, di saat yang bersamaan itu perintah penguasa. Misalkan, penguasa memerintahkan kepada segenap kaum muslimin untuk bayar zakat. Ya, pembayaran zakat, itauz zakah, ini ibadah atau bukan? Halo, kaum muslimin? Ibadah atau bukan? Ibadah. Ya toh? Ketaatan kepada Allah, juga ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau penguasa memerintahkan rakyatnya bayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, ya, maka wajib bagi mereka mengeluarkan zakat tersebut. Karena itu perintah Allah, itu perintah Rasul, juga perintah penguasa. Paham? Baik. Walaupun tanpa diperintah oleh penguasa, tidak merubah hukum syariat tersebut. Kalau itu memang wajib, ya tetap wajib. Kalau itu sunnah, tetap sunnah. Jadi wami? Baik. Yang kedua, ayyamuru bima'siyatillah. Penguasa memerintahkan kemaksiatan kepada Allah. Ada perintah penguasa, kebijakan penguasa, keputusan penguasa yang mengandung unsur maksiat. Hanifidina azani allahu wa iyakum. Maka yang demikian, fal aslu fihi, hukum asalnya, la ta'ata lahum, tidak boleh mentaati mereka. Walaupun tidak mentaati mereka, bukan berarti kita boleh memberontak, boleh mengkudeta, menggulingkan kekuasaan mereka. Tidak boleh. Kita tidak boleh memberontak. Walaupun mereka memerintahkan kepada perkara yang maksiat. Jadi pahami? Jadi pahami? Naam. Hakada ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Hukum asalnya tidak ditaati. Walaupun tidak ditaati, tetap dihormati. Tidak boleh dikudeta. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Yang ketiga, ayyamuru bi amrin fihi maslahatun ammatun lil muslimin. Penguasa memerintahkan sesuatu yang mengandung kemaslahatan bersama. Ya, sesuatu yang mengandung kemaslahatan bersama, kebaikan bersama. Tidak ada unsur kemaksiatan. Wala ma'siyata fihi, dan tidak ada unsur kemaksiatan pada hal tersebut. Fahadha, maka yang demikian, yajibu imtithaluhu, wajib ditaati pada perkara tersebut. seperti rambu-rambu lalu lintas. Ya toh? Ada aturan lampu lalu lintas. Hijau, jalan. Merah, berhenti. Kuning? Kuning? Kuning itu apa? Siap-siap ngebut. Kuning itu? Apa kuning? Hati-hati. Ya toh? Pelan-pelan. Siap-siap berhenti. Bukan ini malah siap-siap ngebut. Waduh kuning, bentar lagi merah. Sikat di sana fidin azani Allahu wa iyyakum. Tadinya kecepatannya 80 km. Ya, jaraknya dengan lampu merah kurang lebih 300 meter. Nah, ini kurang lebih 3 detik lagi merah ini. Dia hafal betul itu hitungan lampu merahnya. Sikat libas sama dia fidin azani Allahu wa iyyakum. Ketika nyala lampu merah, dia lewati lampu merah tersebut, nongolah becak ihsanifidina azani Allah wa iyyakum, terjadilah apa yang terjadi. Itu ya. Naam. Dalam hadis maupun ayat tidak ada perintah untuk berhenti ketika melihat warna merah. Idza ra'aitumul misbahal ahmar fa'amsiku. Tidak ada. La'allakum tuflihun. Tidak ono. Tidak ada kan? Tidak ada. Secara dalil tidak diperintahkan. Dilihat dari unsur kemaksiatan juga tidak ada. Tapi pada aturan tersebut mengandung maslahat amah, kebaikan yang sifatnya umum. Kalau enggak diatur lalu lintasnya, kacau balau. Jangankan tidak diatur, sudah diatur. Para pelanggar rambu-rambu lalu lintas ini seringkalinya membuat kekacauan. Ya benda, ada rambu jelas-jelas dilarang putar balik. Ya, wallahu a'lam apa yang ada dalam pikirannya. Mungkin kesusu, tergesa-gesa atau gimana. Padahal dia posisinya bukan jalan kaki atau berlari. Naik kendaraan. Apakah capek? Enggak. Ya toh? Lain ceritanya kalau dilarang putar balik, posisi antum itu lari maraton. Nihanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sementara tempat putar baliknya masih 2 kilo lagi disuruh lari. Nah mungkin antum mikir, wah daripada lari jauh tak putar balik sini aja. Antum di atas kendaraan antum, di atas motor. Ya, motor itu cara gerakannya cukup ditarik tuas gasnya ngacir. Antum gak pakai bantuan kedua kaki antum untuk menjalankan motor tadi. Kecuali kalau bensinnya campur. Campur dorong. Kan gitu ya? Jadi pahami? Nah, sudah jelas-jelas tidak boleh putar balik pada titik tersebut. Antum lihat dengan jelas. Karena antum tidak buta warna. Ya, juga bukan orang yang punya masalah dengan penglihatan antum. Jelas. Jelas ini enggak boleh putar balik di sini. Entah apa yang ada dalam pikiran antum, ah putar balik saja. Entah itu motor atau mobil, pas putar balik naik mobil haluan ini enggak pas. Akhirnya apa? Macet. Ya toh? Ban kanan antum naik ke trotoar ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum dalam keadaan mobil antum mobil Zephyr. Tahu ya? Jenis mobil-mobil yang Zephyr. Ceper. Sanifidina. Zaniyallahu. Wa iyakum. Ya. Jaraknya cuma sekian senti dengan tanah. Ya toh. Ban sebelah kiri naik. Ya khalas. Nyangkut mobil itu. Ya toh. Nah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah. Model-model semacam ini. Harus ditaati. Pemerintah mengeluarkan ketentuan. Tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 keluar ke jalan raya kecuali yang sudah memiliki SIM, surat izin mengemudi. SIM A untuk mobil, SIM C untuk sepeda motor, SIM B untuk truk. Pinter. Ada yang punya SIM B di sini? Ayo. Tayyib. Ini aturan pemerintah. Memang enggak ada dalilnya. Mangkana lahu sim falyamshi bi jawalatih. Enggak ada. Enggak ada hadisnya. Ini ada hadisnya. Itu hadis palsu. Yani bidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi itu mengandung kemaslahatan. Pemerintah sudah menggodok secara matang. Yani bidina azani Allahu wa iyyakum. Mengkaji berapa usia yang layak. Ya, secara psikologisnya, pengendalian emosinya di jalan raya, kedewasaannya dalam mengendarai kendaraan tersebut, itu setidaknya saat usianya 17 tahun. Itu yang dilihat, bukan kelihaian dan keahliannya mengendarai kendaraan tersebut. Antum naik motor itu sebagai transportasi untuk menyampaikan antum ke tujuan yang diinginkan. Bukan dalam rangka atraksi. Ya benar? Ya toh? Itu yang diinginkan. Kalau antum belum punya SIM, nekat. Ikhanibidina azani allahu wa iyakum. Enggak ada SIM. Pinjam sepeda motor, ngomongnya punya SIM padahal enggak. Bohong. Izin kepada ustadznya, ya enggak. Izinnya kemana? Ke ATM. Bablas. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Surabaya. Ternyata dia punya takwil. Saya izin ambil ATM Ustaz. Tapi di Bank BRI cabang Surabaya. Ini mahzuf. Ya. Mentang-mentang ahli nahu. Ada kalam yang dihapus. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Berangkatlah dia ke Gresik. Wala ke Surabaya. Dari Sidayu. Enggak ada SIM. Naik kendaraan bermotor. Ya, sudah ngibuli ustadznya, ngelanggar aturan lalu lintas. Ini tidak diperbolehkan. Saya dipahami? Nah, urusannya, urusan nasihah liwulatil umur. Paham ya? Hati-hati. Ya, termasuk aturan penggunaan helm. Ya, helm itu bukan pajangan, Mas. Ya, itu untuk keselamatan antum. Pastikan sudah ada bunyi klik. Ya, nek pajangan, pakai opanci lebih bagus. Andai kata itu pajangan, itu untuk keselamatan para pengendara motor roda 2. Ikhanifidina azani allahu wa iyyakum. Ini bentuk yang pertama. Ta'atuhum fil ma'ruf. Wa minan nasihah liwulatil umur lil umara, termasuk bentuk nasihah kepada wulatil umur, muawanatuhum 'alal haqqi, membantu mereka dalam kebenaran. Ya, membantu mereka dalam kebenaran. Kalau pemerintah tadi sudah mengupayakan kemaslahatan-kemaslahatan amah untuk kaum muslimin, maka kita harus ikut membantu program mereka. Sanifidina azani allahu wa iyyakum. Itu bentuk nasihah lahum. Yang ketiga, watanbihuhum watazkiruhum bima ghafilu anhu, mengingatkan penguasa, menegur penguasa dalam tugas-tugas yang mungkin mereka lalaikan. Birifkin walutfin, dengan penuh kelemah lembutan. Ya, mengingatkan penguasa, menegur penguasa dari tugas-tugas yang mereka lalaikan. Birifkin walutfin, dengan penuh kelemah lembutan. Wa yakunu zalika sirran la alaniyatan, kemudian dilakukan, kita mengingatkan penguasa tadi, dilakukan secara sembunyi-sembunyi. La alaniyatan, tidak terang-terangan. Naam. Ada yang ingin antum sampaikan untuk mengingatkan penguasa terkait hak-hak rakyatnya atau tugas-tugas yang tidak mereka laksanakan? Ya, mungkin mereka di awal pencalonan seperti yang ada di negara kita misalkan, walaupun tidak dengan cara yang syar'i untuk naik ke tahta kepemimpinan dan tahta kekuasaan. Ya, ada istilah janji-janji kampanye. Gitu ya. Ternyata ketika naik, ya sebagaimana yang antum ketahui, tidak sesuai dengan iklannya. Kanibidina azani Allah wa iyakum. Antum hendak mengingatkan hal-hal tersebut. Boleh antum ingatkan dengan cara yang lemah lembut dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tidak boleh terang-terangan. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabrani dari sahabat Iyad ibn Ghanam Al-Ash'ari. Iyad ibn Ghanam Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man arada, barang siapa yang hendak, ayan soha, memberikan nasihat dan masukan, lizi sultanin, kepada penguasa. Ya, lafadnya jelas. Ya toh? Man arada ayyan saha lidhi sultanin, barang siapa yang hendak memberikan nasihat atau masukan kepada penguasa, fala yubdihi alaniyatan, maka jangan dilakukan secara terang-terangan. Ya, jangan antum menasihati penguasa secara terang-terangan di mimbar-mimbar Jumat, di majelis-majelis umum, di halayak-halayak ramai. Kalau sekarang menggunakan media-media sosial, internet, khanifidina azani Allah wa iyakum, ya, yang dibaca oleh sekian juta manusia, dengan sekali akses khanifidina azani Allah wa iyakum, cukup dengan satu ketukan ibu jari antum, tek, langsung terpapar aspirasi rakyat yang dibaca dan disampaikan kepada penguasa, tapi terang-terangan. Ini dilarang. Siapa yang melarang? Rasul alaihi salatu wassalam. Fala yubdihi alaniyatan. Walakin, akan tetapi, ya khudhu biyadih, hendaknya dia genggam tangan penguasanya. Fayakhluwa bih, dia bersendi apa namanya? Berduaan dengan penguasanya. Tidak dilihat oleh masyarakat luas. Empat mata bainahu wa bainal amir. Ya. Genggam tangan penguasamu, berikan nasihatmu, sampaikan masukanmu secara sembunyi-sembunyi. Fayakhluwa bih, engkau berduaan dengan penguasa, bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, pegang tangannya, sampaikan secara sembunyi-sembunyi. Fa in qabila minhu fadzaka, kalau penguasa menerima nasihatmu, itu yang kita inginkan. Wa illa, tapi kalau dia tidak mau menerima, kana qad addallazi alaih, kana qad adda allazi alaih, maka orang tersebut telah menunaikan kewajibannya. Ya, kewajiban kita sebagai rakyat, sebagai bawahan yang dipimpin, itu menyampaikan nasihat tadi dengan baik, dengan sopan, secara sembunyi-sembunyi. Itu kewajibannya. Urusan diterima atau tidak, itu urusan penguasa. Tadi pahami? Naam. Walaupun memang resikonya besar. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Kalau antum menegur penguasa secara langsung dalam forum yang tersembunyi, terbatas dengan penguasa saja dan ajudan-ajudan terdekatnya, memang dua kemungkinan, antum diterima dengan baik, ya, masukan antum betul-betul didengarkan, bahkan penguasa berterima kasih atas masukan dan keberanian antum menyampaikan usulan, masukan secara langsung, sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Alhamdulillah. Tapi resiko yang kedua, pulang tinggal nama. Itu toh. Ayo, mohon maaf ini Pak Presiden, saya mau menyampaikan usul. Apa usulannya? Monggo. Ini saya lihat Bapak Presiden kurang adil. Ya toh, pembangunan tidak merata. Pembagian juga tidak adil. Ya, sebutkan terus semua kejelekan penguasanya. Ini secara sembunyi-sembunyi ya toh. Aywa, penguasanya tinggal mantuk-mantuk. Iya. Naam. Monggo Pak baca syahadat. Ya. Barangkali ini detik-detik terakhir Anda sebelum bertemu dengan malakul maut. Ya. Itu yang ada. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah dipahami? Aywa. Tayyib. Wa minan nasihah liwulatil umur, termasuk nasihat kepada para penguasa, adamul khuruj alaihim. Tidak boleh memberontak penguasa. Tidak boleh memberontak penguasa. Tidak boleh menggulingkan kekuasaan mereka dengan jalur kudeta militer. Menggerakkan massa, mobilisasi massa dalam jumlah yang besar untuk menghancurkan dan menurunkan secara paksa penguasa dari tahtanya. Itu enggak diperbolehkan. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Tentunya, ya, geliat untuk memberontak penguasa terjadi pada penguasa yang zalim. Kalau penguasanya adil, penguasanya baik hati, penguasanya adalah penguasa yang saleh, memenuhi hak-hak rakyatnya dengan baik, sesuai dengan bimbingan syariat, gak akan ada yang mau memberontak. Kan gitu. Karena semua merasakan, ya, kebaikan penguasa tadi. Muncul geliat-geliat untuk memberontak penguasa, karena penguasanya dalam pandangan kita zalim. Ya. Zalim. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Tapi bimbingan Islam yang harus diperhatikan, dan itu termasuk bentuk nasihah li wulatil umur, tidak diperkenankan memberontak penguasa. Naam. Tayyib. Di antara nasihat kepada penguasa, seperti yang tadi kita sampaikan, adamul khuruj alaihim, tidak boleh memberontak kepada penguasa muslim yang sah. Walaupun mereka adalah penguasa yang zalim. Ini berdasarkan hadis yang sangat banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud. Dengan sanad yang sahih, hadis yang masyhur dari sahabat Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu taala an. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sebuah mau'izah kepada para sahabat yang dikatakan oleh sahabat Irbad Ibnu Sariyah, wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. menggentarkan hati-hati para sahabat, bahkan membuat para sahabat menangis, ya, berlinang air mata tersentuh dengan mau'idhah tersebut. Kemudian para sahabat meminta kepada Nabi sebuah wasiat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassam'i wa ta'ah. Dan mendengar serta mentaati penguasa kalian. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyyun, sekalipun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak. Ya. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun, budak habasyi dari Habasyah. Artinya, sekalipun yang naik tahta menjadi pemimpin kalian adalah orang-orang yang tidak layak untuk menjadi penguasa. Karena dalam bimbingan Islam, dalam siasah syar'iyah, ada ketentuan-ketentuan siapa yang layak menjadi penguasa. Tahu-tahu ada orang yang enggak layak untuk menjadi seorang penguasa. Secara status sosial rendah. Abdun, hamba sahaya. Mana yang lebih rendah status sosial dari hamba yang bisa diperjualbelikan dan dihadiahkan kepada orang? Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sangat rendah. Habasyi, budaknya berasal dari Habasyah. Ya, berkulit hitam. Dalam riwayat yang lain disebutkan mujaddaul atraf, cacat fisiknya. Sudah budak, hitam legam kulitnya, jelek penampilannya, cacat lagi. Mujaddaul atraf, terpotong tangannya, telinganya, ya, cacat. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Seandainya yang naik ini orang yang tidak layak menjadi penguasa, tetap kata Nabi apa? As-sam'u wa ta'ah. Ini wasiat dari Nabi. Tetap dengarkan penguasa kalian, tetap taati penguasa kalian. Ya. Dalam riwayat yang lain, hadis yang lain, inna limami Ahmad, dalam riwayat al-imamu Ahmad, begitu pula disebutkan dalam Sahih al-Bukhari, sayakunu ba'di umara, akan muncul nanti sepeninggalku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, para penguasa. Ya. Yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka akan mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Berpegangan dengan sunnah bukan dengan sunnahku. Ya, kalau yang tadi pada hadisnya Irbad radhiyallahu taala anhu wa aradah, sosok pemimpin yang tidak layak menjadi penguasa, tetap dengarkan, tetap taati. Sekarang yang kedua, sosok pemimpin yang jatuh dalam kemungkaran. Yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Ya, secara agamanya jelek, fasik. Ya. Tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Tidak cukup sampai di situ. Qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani insin. Hati mereka adalah hati syaitan pada jasad manusia. Agamanya jelek, perangainya bengis, kejam. Ya. Diktator, sanifidina azani Allah wa iyyakum, memaksa rakyatnya untuk mengikuti semua keputusan dan aturannya, yang tidak mau nurut, ya, mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada rakyatnya, bahkan menumpahkan darah. Ya, seperti yang masyhur, ya, penguasa yang zalim di kalangan kaum muslimin, dalam sejarah kaum muslimin dibukukan ada Al-Hajjaj ibn Yusuf Ya, As-Saqafi, zalim, dia mengatakan dalam khutbah Jumatnya, ya, ini penguasa zaman dulu, ya toh, waktunya Jumatan dia yang jadi khatib. Kan gitu ya. Akil, rajul akil. Dalam khutbahnya dia mengatakan, barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka halal darahnya untuk aku tumpahkan. Ketika aku mengatakan, ukhruju min hadzal bab, keluar dari pintu ini, fatakhrujun min babin akhar, kemudian ada yang lewat pintu lain, adribu unuqahu bisayf, tak penggal lehernya. Ya apa ini kalau seandainya Al-Hajjaj menjadi wakil mudir syabab antum? Ya. Seandainya wakil mudir syabab antum Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, ya dijamin nisani bidina azani Allah wa iyakum, gang-gang sakan, koridor-koridor sakan Ma'had Al-Bayyinah penuh dengan darah. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Pancungi kabeh. Telat penggal satu-satu di depan pintu masjid. Ya, Rasul memberitakan seperti itu. Sudah fasik orangnya, kemudian kejam, bengis. Qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin. Mendengar sabda Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabat berkata, ya Rasulullah, afala nunabizuhum bisayf? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah kita ganyang penguasa tadi dengan pedang-pedang kami? Ini penguasa zalim, fasik, bengis. Ya toh? Mudah menumpahkan darah rakyatnya. Apa jawaban Nabi? La, tegas jawaban Nabi. La, jangan. Ma aqamu fikumus sholah, selama dia masih mengerjakan sholat. Dalam lafaz yang lainnya, illa antarau minhum kufran bawahan indakum minallahi sultan. Atau burhan. Kecuali kalian betul-betul melihat dari mereka kekufuran yang nyata dan kalian punya hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu pun dilihat maslahat dan madharahnya. Selama penguasanya belum kafir, walaupun dia zalim, dalam riwayat yang lain, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak, walaupun penguasa tadi mengambil hartamu dengan cara yang batil, melalui apa? Pajak. Ya toh? Beli kendaraan ini, pajak. Beli kendaraan itu, pajak. Makan di restoran, pajak. Ya toh? Kirim barang-barang mewah dari luar negeri, pajak lagi, biaya cukai. Ya toh? Yang pajaknya lebih mahal daripada harga barang itu sendiri. Antum beli HP di luar negeri, di Singapura, wala di Brunei, wala di Dubai, wala di Kuwait. Ya, beli HP misalkan di sana cuma 9 juta. Bayar biaya cukainya untuk masuk ke sini. Sampai sini dihitung-hitung, dikalkulasi. Jadinya 17 juta. 18 juta. Sampai 20 juta. Mahal biaya cukainya. Ya toh? Wa in akhadha malak. Walaupun dia mengambil hartamu dengan cara yang batil. Wa daraba dhahrak. Dia memukul punggungmu. Ya. Mencambuk punggungmu. Melakukan keboliman-keboliman, kekerasan fisik, khanifidina azani Allah wa iyakum, tetap tidak boleh memberontak penguasa. Saya dipahami? Naam. Hakadai khanifidina azani Allah wa iyakum. Wa minan nasihah liwulatil umur, termasuk bentuk nasihat kepada para penguasa. Ta'allufu qulubil muslimina li ta'atihim. Ta'allufu qulubil muslimina li ta'atihim. Menumbuhkan rasa cinta di hati kaum muslimin kepada penguasanya. agar mudah mentaati mereka. Ya, itu bentuk nasihat liwulatil muslimin. Kita tanamkan prinsip kepada kaum muslimin untuk mendengar dan mentaati penguasa walaupun dia zalim, sebagai bentuk ketaatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidak boleh kita menjadikan kaum muslimin benci dengan penguasanya. Dengan cara apa? Mengumbar aib penguasa. Menyebutkan kejelekan-kejelekan penguasa di hadapan umum. Dan ini yukhalif madhab ahli sunnati wal jamaah. Ini bertentangan dengan prinsip ahli sunnati wal jamaah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini cikal bakal pemberontakan. Orang memberontak karena benci dengan penguasanya. Dari mana kebencian tadi muncul? Ketika rakyat mengetahui kejelekan-kejelekan penguasanya, mengetahui aib-aib penguasanya, dan pihak-pihak yang dengan sengaja mengumbar kejelekan penguasa di mimbar-mimbar umum, entah mengatasnamakan sebagai pihak oposisi, khanifidina azani Allah wa iyakum, berlindung dengan kebebasan mengkritik kebijaksanaan pemerintah di bawah bendera hak asasi manusia, sejatinya dia sedang menebarkan benih-benih syahna wal baghdha bainal umara war ra'iyah. Dia sedang menyebarkan benih-benih kebencian, kemarahan, kedengkian antara rakyat dengan penguasanya. Dan ini cikal bakal pemberontakan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Tak boleh bagi kita untuk membuat rakyat benci dengan pemerintahnya. Atau sebaliknya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Nah, ini untuk a'immatul muslimin dengan makna yang pertama, al-umara. Sekarang bentuk nasihat kepada a'immatul muslimin dengan makna yang kedua. Wa minan nasihah li'ulama'il muslimin. Di antara bentuk nasihat kepada ulama di kalangan kaum muslimin. Yang pertama, ta'atuhum fil ma'ruf. Mentaati para ulama dalam perkara yang ma'ruf. Ya, mentaati para ulama dalam perkara yang ma'ruf. Wa qabul irsyadihim wa tawjihihim. Yang kedua, menerima arahan dan bimbingan mereka. Alal ilmi, yang dibangun di atas ilmu, bukan karena asabiyah. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Bukan karena fanatik terhadap individu alim tertentu, atau karena fanatik golongan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Wa minan nasihati lahum, termasuk bentuk nasihat kepada para ulama, ihsanul dhon bihim, berbaik sangka kepada mereka. Ya, berbaik sangka kepada mereka. Kalau antum diperintahkan untuk berbaik sangka kepada kaum muslimin secara umum dengan saudara antum, harus husnul dhon. Sesama muslim tidak boleh su'ul dhon. Maka terhadap para ulama, terhadap para duat, terhadap para hamalatul ilm, min babil aula, lebih layak lagi. Sanibidina azani Allahu wa iyaku. Wa minan nasihati lahum, termasuk nasihat kepada para ulama, tauqiruhum wa ta'dhimuhum bil ma'ruf, menghormati mereka. Ya, menghormati mereka dan memuliakan mereka para ulama bil ma'ruf, dengan cara yang baik. La ifrat wa la tafrit, tidak melampaui batas juga tidak kurang. Ada orang yang melampaui batas sampai pada tingkatan hulu kepada para ulama, yang membuat dia jatuh dalam taqlidul a'ma, fanatik buta, taklid buta. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum, saking hulunya. Ya, apalagi kalau ulama tadi masuk kategori wal'iyadzu billah ulama ussu, ulama yang jelek, du'atu dhalal, para da'i kepada kesesatan, nisanibidina azani Allah wa iyakum, menyebarkan hadis-hadis palsu di tengah-tengah kaum muslimin yang isinya gulu terhadap para ulama, nisanibidina azani Allah wa iyakum. Sariwangi? Sariwangi? Naam. Ada pula pihak yang kedua, yang ini hulu dalam menghormati para ulama, yang ini tidak menghormati ulama sama sekali. Ini juga salah. Ya, enggak sopan terhadap para ulama, para da'i, para pengajar, para asatidah, para hamalatul ilm, tidak memuliakan mereka. Ini yukhaliful adab dan bisa menghapus barokah ilmunya. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Naam. Hakada yuhanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wa minan nasihati lahum, di antara bentuk nasihat kepada para ulama, at-ta'assi bihim, mengikuti pendapat mereka, bima yuwafiqul kitab was sunnah, yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan dalil sunnah, wa adamu ittiba'i zallatihim, dan tidak mengikuti kesalahan ijtihad mereka. Ya. Tidak mengikuti kesalahan ijtihad mereka tanpa mengurangi rasa hormat sedikit pun. Ya, wa adam ittiba'i zallatihim ma'a baqa'i al-hurmati wa ta'zim. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada para ulama, kita tidak mengikuti ijtihad mereka yang salah. Naam, hakada ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini nasihah li ulama il muslimin. Dan seperti ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan ini pula yang diajarkan oleh para ulama kita salafan wa khalafa, baik ulama-ulama terdahulu dari generasi para sahabat sampai ulama-ulama yang masih hidup sekarang ini, bahkan sampai datangnya hari kiamat. Ya. Al-a'immah madzahibil arba'ah, imam madhab yang empat, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Ahmad, wal-imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala, semuanya sepakat memerintahkan kepada kaum muslimin mengambil pendapat mereka yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Kalau ada pendapatnya yang tidak sesuai dengan dalil, lempar ke tembok. Tinggalkan dalil, tinggalkan pendapat tersebut, ikuti dalil. dari Alkitab was Sunnah. Ini fidina azani Allahu wa iyyaku. Jadi pahami? Nah, itu bentuk nasihat. Sayangnya, ironinya, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika kaum muslimin ghulu terhadap para ulama, ghulu kepada sebagian para ulama yang mereka idolakan, yang mereka favoritkan, yang mereka cintai dengan kecintaan yang berlebih, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, membuat mereka taklid bahkan pada kesalahan-kesalahan ijtihad mereka tetap diikuti. Ini sumber kesesatan. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Mamba'u syarr wa aslu dalalatihim. Ya, sumber kesesatan dan pangkal yang menjadi sebab utama mereka jatuh dalam pelanggaran syariat, ittiba' zallatil alim, mengikuti ketergelinciran seorang alim. Karenanya dikatakan zallatul alim, zallatul alam. Ya, tergelincirnya seorang alim itu bencana untuk alam semesta. Akan menjadi fitnah besar. Dan memang itu sunnatullah. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama manusia biasa, yusibun wa yukhthi'un. Mereka bisa benar ijtihadnya, bisa salah. Ya. Dan itu sebagai tolak ukur kejujuran iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam lebih besar, lebih tulus, lebih murni, dia akan mengikuti dalil dan tidak taklid kepada ulama manapun. Ya. Tapi kalau cintanya itu palsu, dusta, kanifidina azani Allah wa iyyakum, maka dia akan taklid kepada ulama-ulama tersebut, khususnya dalam perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka, kanifidina azani Allah wa iyyakum. Naam. Ini bentuk yang keempat dari jenis an-nasihah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih tersisa satu jenis lagi, yaitu nasihah li'amatil muslimin, yang insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Naam. Tayyib. Saya tidak baca secara lengkap pertanyaannya. Terkait dengan penguasa yang sampai pada tahtanya melalui jalan-jalan yang tidak syar'i, kemudian menjadi penguasa yang sah, baik dia mendapatkan kekuasaan tadi melalui kudeta militer, dia menggulingkan kekuasaan pemerintah sebelumnya dan berhasil. Kemudian dia menobatkan dirinya sebagai penguasa baru. Maka prinsip Ahlu Sunnati wal Jamaah wajib mentaati penguasa yang baru tersebut. Walaupun tidak syar'i caranya mendapatkan kekuasaan. Jadi pahami? Naam. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Masya Allah. Ahabbaka alladhi ahbabtani. Jika pemimpinnya adil, maka tidak akan ada pemberontakan. Kenapa pada masa pemerintahan Utsman bin Affan terjadi pemberontakan? Apakah beliau tidak adil dalam memerintah? Wah, ini salah paham. Ya. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala an min al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, termasuk khilafah nubuwah. Ya, khilafah nubuwah. Beliau adil dalam menjalankan pemerintahan, ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, dan terjadinya pemberontakan di masa tersebut memang sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ulah orang-orang khawarij yang menyebarkan isu-isu dusta diatasnamakan kepada Amirul Mukminin Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, dan termasuk kesalahan ini dijumpai pada beberapa beberapa buku yang menyebutkan tentang kisah sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda. Ada sebagian buku ya yang tersebar di kalangan kaum muslimin dengan bahasa Indonesia, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, bukan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Di situ oleh penulisnya menggunakan bahasa-bahasa yang terkesan menjatuhkan kehormatan sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala an. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Ya, ketika menyebutkan nama khalifah yang ketiga, ya, setelah Khalifah Abu Bakar, kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab, nomor tiga, Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala an, disebutkan namanya, kemudian keutamaannya, gelar beliau, apa gelarnya sahabat Utsman? Hah? Zunnurain. Kenapa disebut Zunnurain? Si. Saya ingin tanya ini. Fadal. Kenapa disebut Zunnurain? Apa artinya Zunnurain? Hah? Zu, pemilik. Nur, cahaya. Nurain, dua cahaya. Pemilik dua cahaya. Kenapa disebut pemilik dua cahaya? Lampunya dua. Hah? Menikahi? Aywa, menikahi dua putrinya Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Setelah menyebutkan gelarnya, ya, disebutkan. Hanya saja, Utsman Ibnu Affan dalam menjalankan roda pemerintahannya melakukan praktek nepotisme. Cuk. Ini kurang lebih kalimatnya seperti ini. Ya, hanya saja sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arba dalam menjalankan roda pemerintahannya melakukan praktek nepotisme. Tahu antum nepotisme? Hah? Ini MTQ jelas jeleng-jeleng. Ya. Iki apa? Ustaz ngomong apa? Ini varian teh sisri yang baru kayaknya. Ini. Sisri nepotisme. Biasanya kan corona ya. Ya toh? Ah, ini nepotisme apa mana? Ini sudah gembira atau apa? Ini. Ya, nepotisme itu lebih mendahulukan kerabatnya ketika mengangkat jajaran-jajaran menteri. Ya, Sariwami, ya, didahulukan yang satu kabilah dengan beliau. Sariwami, nah, oleh rejal satu ini, ya, penulis buku tadi, yang menggunakan kalimat seperti ini. Ini tidak boleh. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Sariwami, salah. Ya, karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya beliau bersabda, la tasubbu ashabi. Jangan sekali-kali kalian mencela, menghina para sahabatku. Ini celaan kepada Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, yang menumbuhkan apa? Menumbuhkan apa? Apa? Kedengkian. Ada su'udzon. Oh, masa sahabat Nabi kok nepotisme? Padahal tidak. Bukan itu hakikatnya. Cuman yang menerjemahkannya hadza gemblung hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dia menggunakan bahasa yang salah, dikatakan nepotisme. Mungkin maksudnya dia biar kelihatan keren terjemahannya, menggunakan ibarat-ibarat atau istilah-istilah ilmiah, tapi salah penempatan. Jadi pahami? Jadi pahami? Nah, memang beliau ada beberapa menteri-menterinya yang diambil dari sanak kerabat beliau atau yang satu kabilah dengan beliau, dan mereka layak menempati posisi tersebut. Tadi fahami? Nah, Nanti merembet-merembet akhirnya apa? Al-bayinah nepotisme. Ya, al-bayinah nepotisme. Mudir am, wakil mudir syabab, bendahara, ketua yayasan. Oh, semuanya saudara kabeh. Wah, nepotisme al-bayinah. Selesai urusannya. Nah, kalau memang layak, ya diangkat. Kalau enggak layak, ya enggak mungkin diangkat, Mas. Cuman kebetulan, kebetulan. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Masih satu kabilah, masih sanak famili, masih kerabat dekat. Isu nepotisme dihembuskan oleh siapa? Orang-orang khawarij. Dari babi? Nah, hati-hati. Kalau baca buku terjemahan, hati-hati. Dan sebagian mereka, dalam terjemahannya, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak pantas, tidak sopan. Menyebutkan sahabat-sahabat Nabi yang tergolong Ahlus Suffah. Yang tinggal di emperan masjid. Ya. Salah satunya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba. Subhanallah, hadzal rajul gemblung hadza. Menggunakan kalimat yang tidak pantas. Dia katakan apa? Di antara sahabat Nabi ada yang tinggal di emperan masjid. Mereka dikenal dengan sebutan Ahlus Suffah. Seperti Abu Hurairah. Beliau adalah gembel. So, dibilang gembelnya para sahabat yang banyak hafal Al-Quran. Maksudnya apa? Tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia kata-kata gembel yang mengandung unsur pujian. Ada apa enggak? Hah? Kalau disebut fulan, ibnu fulan. Misalkan ya, misalkan. Ya, ada moderator atau MC pembawa acara dalam acara pernikahan, walimah. Ya toh? Dia manggil mempelai laki-lakinya, ya, selamat datang para tamu undangan dalam acara yang berbahagia pada malam hari ini, ya, acara yang sangat dinanti-nanti, lebih dari 30 tahun lamanya, ya, mempelai laki-laki kita, fulan ibnu fulan, sang gembel. Apakah itu pujian? Hah? Tidak sama sekali. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan ini disematkan kepada para sahabat, ridwanullahi ta'ala alaihim, ajma'in, dalam terjemahnya dibukukan dan dibaca oleh kaum muslimin. Apa yang enggak pantas kalau enggak dikatakan hadza rajul gemblung yani bidina azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati. Ya. Sahabat Utsman tidak zalim dalam pemerintahannya. La hasya wakal sama sekali. Itu isu yang dihembuskan oleh orang-orang Khawarij, ya. Dan memang mereka benci terhadap para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Setelah terbunuhnya Utsman, ya, semakin menguat orang-orang Khawarij sampai diperangi pada masa pemerintahan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an dalam peperangan besar Nahrawan. Sanifidina azaniyallahu wa iyyaku. Baik, terkait dengan ketaatan kepada penguasa seperti yang tadi sudah disampaikan, tiga keadaan, ya. Tiga keadaan, kalau memerintahkan kepada perkara ketaatan wajib. Kalau perkara kemaksiatan, hukum asalnya tidak boleh mentaati penguasa dalam perkara maksiat. Hukum asalnya tidak boleh mentaati. Kecuali pada kondisi penguasa mengilzam, mengharuskan, memaksa rakyatnya untuk melakukan kemaksiatan tadi. Dan tidak ada cara menghindar dari kemaksiatan tersebut. Maka dosanya ditanggung yang memaksakan kemaksiatan tadi. Seperti gambar makhluk bernyawa. Foto misalnya. Atau dalam KTP, dalam SIM, buku nikah, paspor. Harus ada. Harus ada foto. Kalau antum pasang di situ stiker. Ya. Stiker Naruto yang ditempel di sini. Ya. Gak pakai foto-foto. Gak sah, Mas. Gak bisa berangkat haji atau umroh antum. Ya toh? Semua urusan antum dipersulit. Antum mau zuat, antum mau nikah. Ikan ibadina azani Allah wa iyakum. Setelah menahan, ya, gejolak dalam dada. Sekian tahun lamanya. Ya. Yang nyaris mengancam keselamatan kambing-kambing tetangga. Kemudian tiba saatnya antum untuk menikah. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tapi ada syarat, harus ada foto. Kalau enggak ada foto, enggak diakui oleh pemerintahannya. dalam keadaan itu perkara yang wajib, ya sudah, mau bagaimana lagi? Ya, ad-darurah tubihul mahdhurah. Tapi ingat, wad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, sesuai dengan kadarnya saja. Jangan malah dijadikan kesempatan dalam kesempitan. Foto KTP, jebret. Mas, mas, ulang mas. Kenapa? Saya lihat hasilnya kayak jelek. Mumpung boleh ini mas. Ganti, satu kali lagi. Akhirnya ketika foto, sesi pengambilan foto, sampai 25 pengambilan gambar. Dipilih gambar yang menurut dia paling bagus, sampai minta waktu 15 menit untuk apa? Sholat istikharah. La haula wala quwata illa billah. Nih ini dia menikmati. Ya. Nih ini dia jatuh dalam kesalahan. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ada udang di balik rempeyek. Nah, ini enggak boleh. Bisa dipahami? Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kalau kita bisa untuk menghindar dari ketaatan tersebut, menghindar dari ketetapan penguasa tersebut, maka hindari. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum, tanpa menjatuhkan kewibawaan penguasa tersebut. Nah ini, afan Ustaz, bagaimana kalau saya sudah ingin nikah? Sedangkan kata pemerintah, pemerintah sopoi. Kata pemerintah, jangan begitu bahasanya. Sedangkan aturan pemerintah, nikah harus 20 tahun ke atas. Ya, saya masih kurang dari 20 tahun Ustaz. Umur saya 16 tahun. Tapi sudah ingin nikah Ustaz. Gejolak saya itu mengalahkan orang-orang yang usianya 36 tahun. Tapi penguasa menetapkan harus 20 tahun. Ya. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya, dilihat kalau antum masih dalam taraf kondisi hukum menikah sunnah, maka tahan. Ya, lakukan terapi-terapi syariat. Kalau belum mampu, ya, ditambah lagi aturan pemerintah mengharuskan usianya minimal 20 tahun. Bahkan mungkin sekarang lebih ya. Ya, untuk yang laki-laki lebih ya. Nah, yang perempuan 20, yang laki-laki 25. Ketuaan mas. Ketuaan. Ya, kalau enggak 22, 23. Nah, ini antum yang masih 16 tahun. Waduh, 22. Berarti lah masih 6 tahun lagi. Kuatkah, mampukah diriku? Hah? Dia melihat tembok sudah lain-lain. Nisani bidin azani Allah wa iyakum. Ya. Yang pertama kali antum melakukan, lakukan terapi syariat. Ya, perbanyak puasa sunnah. Perbanyak puasa sunnah. Ghaddul basar. Ya, tundukkan pandangan matanya. Kemudian kurangi makan dan minumnya. Ya, kurangi makan dan minum. Yang biasa satu hari sampai 17 piring, kurangi menjadi berapa? 3 piring sehari. Ya. Masih gejolaknya tidak tertahankan, kurangi lagi. Ya, sehari sekali. Hanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Supaya apa? Supaya mengurangi dan menekan. Ya. Energi jahat. Tayyib. Kemudian, ishtighal bil umur an-nafi'ah. Sibukkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ya, energi tadi itu memberontak dalam jiwa antum. Karena apa? Karena antum banyak ngelamun. Ya, banyak ngelamun. Waktunya murojaah, enggak murojaah, malah apa? Ngelamun. Memikirkan masa depan. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kayaknya saya sudah pantas untuk menikah. Kayaknya saya sudah pantas menimang anak. Ya, 16 tahun mikir kayak gitu. Ya, akhirnya apa yang dia incer? Janda beranak pinak. Sanibidina azaniyallahu wa iyyakum. lakukan terapi syariat. Tadi pahami? Nah, baik. Nah, wallahu ta'ala a'lam wa bis-shawab. Naktabi bihadzal qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.